Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali berjumpa dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini. Amin ya Rabbal Alamin. Wa arba'un bil musaharah. Wa arba'un bil musaharati. وهن أم الزوجة والربيبة إذا خلا بالأم وزوجة الأب وزوجة الإبن ويحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. قال إمام تقي الدين ألسني رحمه الله تعالى هذا هو السبب الثالث المصاهرة فيحرم بها على التأبيد أربعة. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah bagian yang keempat ya, dari masalah wanita yang haram untuk dinikahi. Sekarang kita masuk ke sebab yang ketiga, yaitu sebab al-musahara. Al-musahara itu karena pernikahan ya. Iya, kita bisa sebutnya karena pernikahan. As-sihr. Pernikahan. Walaupun ya tepat nggak tepat, tapi al-musahara itu lebih dekat kalau kita artikan pernikahan. Jadi sebab wanita yang mahram karena sebab pernikahan, al-mahram bil-musaharati ada empat. Ada empat yang mahram karena sebab musaharah. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wahunna yang empat orang tersebut mahram karena sebab dia musaharah. Yang pertama, ummu zaujati, yaitu ibunya istri. Ibu dari istri. Mertua. Kemudian yang kedua, kata Imam, kata Syabi Syuja, Ar-Rabibah. Ar-Rabibah itu anaknya istri. Anak istri, anak tiri. Setelah idha khala bil setelah ibunya kita gauli. Jadi kita menikah dengan wanita janda, bawa anak, kemudian ibunya setelah akad kita gauli, maka anaknya yang perempuan itu jadi mahram, dan mahramnya ala ta'bid selama-lamanya setelah bersama ibunya. Jadi contohnya ini ada Surya. Itu. Surya kemudian menikah dengan perempuan namanya Lina. Sebelum menikah dengan Surya, Lina sudah punya anak dari suami sebelumnya. Anaknya perempuan namanya Priska. Priska inilah yang kita sebut namanya Robibatun. Robibah. Surya namanya Robun. Dia adalah Robibah. Robibah ini mahram gitu. Setelah ibunya digauli. Jadi kalau timbang akad doang itu tidak membuat Priska menjadi mahram kepada Surya. Surya akad kepada Lina sama walinya. Kemudian Surya mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan. Itu belum jadi mahram itu si Priska-nya nih, Robibahnya belum. Priska menjadi mahram kepada Surya setelah Surya menggauli Lina. Gitu. Waraba ibukumul lati ayatnya waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Begitu. Allati dakhaltum bihinna. Yang ketiga wa zaujatul abi, kata Syekh Abi Syuja', wa zaujatul abi, istrinya ayah. Jadi kalau kita punya ayah, ayahnya menikah dengan, ini bukan ibu kita, tapi istrinya ayah. Ibu kita yang melahirkan kita, mahram otomatis. Tapi kan kemudian ayah kita menikah lagi. Nah, itu istrinya juga mahram. Istrinya ayah. Ntar kita jelasin satu-satu. Wa zaujatul ibni. Dan yang keempat adalah zaujah, istrinya anak. Ini yang disebut menantu. Jadi empat ini yang mahramahu ta'ala. Hadza huwa sababu tsalits, inilah sebab yang ketiga di mana perempuan jadi mahram, yaitu al-musaharatu fayahrumu biha, maka menjadi mahram dengan sebab musaharah ala ta'bidi selama-lamanya. Mertua itu mahram selamanya. Walaupun kemudian orang itu cerai dengan istrinya, itu dulu mertuanya itu yang dulu jadi mertua, itu jadi tetap jadi mahram selama-lamanya. Gitu. Nih. Ini semuanya selama-lamanya. Ya. Surya menikah dengan Leni. Leni ini punya ibu. Hah? Namanya Wilma. Ini Wilma ke Surya ini mahram. Selama-lamanya mahram ala ta'bid. Ketika Leni bercerai dengan Surya, maka Wilma tetap jadi mahram selamanya. Gitu. Artinya enggak boleh kemudian Surya kepincut sama mertua. Itu karena dia jadi mahram. Ihdahunna, yang pertama dari empat orang yang diharamkan karena sebab musaharah, ra'atik, yaitu ibu daripada istrimu. Wa kadza jaddatuha, begitu juga neneknya, bi mujarradil aqdi, sebab mahramnya cuman gara-gara akad. Jadi enggak ada syarat dukhul. Yang penting sudah jadi qabiltu jadi mahram, walaupun tidak ada pergaulan dulu gitu. Qabiltu nikahaha, itu mertua otomatis jadi mahram gitu. Wa jaddatuha, dan neneknya juga gitu. Artinya kan ini si siapa? Surya menikah sama Leni. Ya kan ya? Leni punya ibu namanya Wilma. Wilma punya ibu namanya Marni. Ini terus ke atasnya jadi mahram. Wajadatuha, dan nenek-neneknya terus jadi mahram. Begitu. Yang penting hubungan nasab kepada Leni. Bi mujarradil akti, hanya gara-gara ada akadnya. Sawa'un fi dzalika minan nasab, baik ini karena sebab nasab, awir rodo atau juga rodo. Maksudnya baik ini ibunya adalah ibu nasab atau ibu susuan. Ya. Jadi ini Leni mungkin dari hal lahir udah gak punya ibu. Ibunya udah meninggal. Tapi Leni kemudian nyusu kepada Wilma. Wilma adalah anak dari Marni terus. Jadi ibunya baik daripada ibu sesusuan atau ibu kandung, begitu. Ini yang kemudian dijelaskan wa yahrumu minan nasabi ma yahrumu wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab, gitu. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah Ta'ala wa ummahatun nisaikum, dan ibu daripada istri-istri kalian. Wa ummahati nisaikum, yang jadi mahram adalah ibu daripada istri kalian. Wa fi wajhin, dan dalam pandangan yang lemah, dalam salah satu pandangan, la tahrum illa bidukhuri karrabibati, itu ibu mertua la tahrum, tidak menjadi haram illa, kecuali bidukhuri birrabibah, kekarrabibah, kecuali dia menggauli istrinya dulu sebagaimana rabibah. Ini ada pendapat yang bilang kalau mertua itu jadi mahram setelah anaknya digauli, tapi ini pendapat yang lemah, huwa dhaif. Yang kayak gitu tuh rabibah. Anak istri jadi mahram kalau ibunya digauli. Tapi kalau cuman akad doang kemudian cerai, anaknya enggak jadi mahram. Tapi kalau ibunya mertua, otomatis dengan akad otomatis jadinya. Itu bedanya ibu mertua dengan anak daripada istri. Kenapa dibedain? Ta'abudi sebenarnya, tapi dijelasin nanti ada begitu. Nanti dijelasin kenapa. Wasaniyatu, yang kedua, yang mahram karena sebab musahara, bintu zaujati, anak daripada istri. Ay sawa'un bintu nasabi awir radha. Baik itu adalah anak daripada nasab, anak keturunan kandung, au awir radha, atau anak karena sebab sesusuan. Jadi Surya menikah dengan Surya menikah dengan Leni. Leni ini orang baik. Karena dia orang baik, setelah dia menjanda, dia banyak menerima untuk menyusui anak tetangga-tetangganya yang kekurangan susu. Di antara anak-anak yang nyusu kepada Leni adalah Laila. Kemudian ada Nuri. Kemudian ada lagi Mirna. Kemudian ada lagi Joko. Nah, misalnya gitu. Ini Surya menikah dengan Leni. Maka ini Laila, Nuri, Mirna, namanya Rabibah. Apa jadi mahram kepada Surya? Belum. Jadi mahram setelah Surya menggauli Leni. Kalau cuman akad doang, belum. Tapi ketika Surya menggauli Leni di malam pertama, maka Laila, Nuri, Mirna jadi mahramnya. Tapi kan bukan anak kandung, Zat. Itu anak apa namanya? Anak susuan. Anak susuan hukumnya sama seperti anak kandung. Kata Nabi Muhammad, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Maka anak-anaknya Leni, walaupun dia susuan, hukumnya sama seperti nasab, jadi mahram ketika Surya menggauli Leni. Gitu. Baik menggaulinya di malam pertama, malam kedua, pokoknya. Itu bintu zaujati ay sawa'un bintu nasabi awir radha. Wa kadza banatu awladiha. Begitu juga anak perempuan daripada anaknya si Leni. Ini wa kadza banatu awladiha, begini. Ini Leni. Leni janda kembang, masih muda udah jadi janda, cantik memingkat. Nikah umur 17 tahun. 18 tahun udah punya anak. Anaknya Leni namanya Surya, jangan Surya lagi. Anaknya Leni namanya Sapri. Kemudian Leni bercerai, Leni menjanda, Sapri udah gede, nikah sama perempuan yang dia suka, lahirlah anak dari Sapri, namanya Nurmala. ini Nurmala jatuhnya cucunya Leni. Cucunya Leni. Kemudian Leni, karena masih muda, masih sekitar 40-an, masih menarik, menikah dengan Surya. Gitu. Dalam keadaan Leni udah punya cucu, namanya Nurmala. Gitu. Kemudian Leni digauli oleh Surya setelah akad. Maka Leni yang cucunya yaitu Nurmala ini jadi mahram. Gitu. Karena Sapri kan gak mungkin mahram. Ya, karena lah sama laki kan gitu. Tapi karena Sapri punya anak perempuan Nurmala, ini Nurmala jadi mahram ke Surya setelah Surya menggauli Leni. Jadi sama seperti nasab begitu. Terus turun, kalaupun ada ini lagi, walaupun gak mungkin ya. Gak mungkin dalam arti gak mungkin kalau ada cicit tertarik begitu. Tapi itu hukumnya mahram. Hukumnya mahram. Jadi bukan cuman anaknya, tapi juga anak perempuan dari anaknya, yaitu cucunya jadi mahram kepada suaminya. Liqaulihi bisyarti yadkhulu bil um bisyarti ay yadkhula bil um, syaratnya Surya harus dukhul kepada Leni. Syaratnya itu harus masuk, dalam arti harus menggauli. Kalau cuman tidur sekamar doang belum, karena tidur sekamar tidak dukhul. Ya kan, habis akad nikah malam capek, udah tidur dulu dah gitu. Nah, itu belum jadi mahram itu anak-anaknya karena belum dukhul. Jadi yang dimaksud dukhul itu ya bergaul, berhubungan badan. Fa in banat minhu qabla dukhul, kalau banat, kalau kemudian si Leni banat itu diceraikan minhu daripada Surya, artinya Surya dan Leni bercerai minhu qabla dukhuli, sebelum terjadinya hubungan badan, halalna lahu. Idza fa in banat minhu qabla dukhul, kalau terjadi perpisahan, perceraian, bainunah. Bainunah itu ya perceraian yang memutuskan pernikahan. Artinya setelah iddah 1-2 selesai, iddah talak 1-2 selesai, atau talak 3. Qabla dukhul, sebelum terjadi hubungan badan, biha dengan si siapa sing Leni, halal nalahu, maka si Nurmala enggak jadi mahram. Termasuk anaknya Leni. Di samping Sapri, Leni juga punya anak namanya Jania. Kemudian dia punya anak susuan juga. Namanya kejauhan. Kemudian anak susuan namanya tadi Mirna. Maka Mirna, Jania, kemudian Nurmala tidak jadi mahram karena sebab Surya sudah mentalak Leni sebelum dukhul. Jadi pas dia nikah sama Leni, kemudian dia lihat Jania anak tertarik. Udah jangan diapa-apain, jangan digaulin, ceraiin aja besok. Maka kemudian Leni ini diceraikan, Surya dengan Jania, dengan Mirna, dengan Nurmala itu bukan mahram. Karena syarat jadi mahram untuk anak tiri adalah dukhul, ibunya digauli. Kalau ibunya tidak digauli, maka dia tetap halal. Wa in dakhala biha, dan kalau Surya dakhala biha menggauli Leni, harumna ala ta'bid, maka yang ini harumna menjadi mahram ala ta'bid selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah ta'ala, wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihin, dan rabibah-rabibah kalian itu mahram yang ada berada di bawah pengawasan kalian, daripada istri-istri kalian, allati, yang mana istri kalian tersebut, dakhaltum bihin, kalian sudah gauli. Fa in lam takunu dakhaltum bihin, kalau kalian tidak gauli itu istri-istrimu, fala junaha alaikum, maka tidak ada junah. Tidak ada junah itu artinya tidak ada junah itu tidak ada larangan bagi kalian untuk kemudian menikah kepada anak-anaknya. Begitu. Qawlu Syekhi, dan perkataan Syekh Abi Syuja dalam naskahnya, dalam teksnya, idza khala bil um, idza khala bil um, ketika si suami menyendiri bil ummi dengan ibunya itu rabibah-rabibah, al-muradu bil khulwah, yang dimaksud adalah al-khulwah itu ad-dukhulu biha, yang maksud dengan menyendiri al-khulwah itu adalah ad-dukhulu biha, yaitu menggaulinya. Li'annahu istilahun urfi, itu adalah, jadi enggak usah diartiin, ah kan cuma menyendiri, ya udah berduaan aja di kamar. Enggak, itu maksudnya berduaan di kamar itu bukan berduaan dalam makna yang sebenar-benarnya berduaan gitu. Tapi maksudnya adalah ad-dukhul. Ad-dukhul itu ya berhubungan badan, memasukkan kemaluannya kepada kemaluan istrinya yang baru dinikahi itu, janda itu. Gitu. Li'annahu istilahun urfi, ini adalah istilah yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat. Tidak dimaknai secara bahasa, tapi secara istilah dipakai oleh masyarakat bahwa yang dimaksud khala, khulwah berduaan itu artinya berhubungan badan. Warrabibatu, yang disebut rabibah adalah bintu zaujati, anak daripada istri, min ghairihi, bukan karena sebab dia tadi. Leni udah punya anak, bukan min ghairihi, bukan sebab surya, tapi sebab laki-laki sebelumnya. Wa in lam takun fi hajrihi, walaupun tidak berada di bawah kuasanya. Artinya anak-anak tersebut tidak di bawah nafkahnya sebelumnya, tidak hidup bersamanya. Wa dzakarul hujuru wa dzikrul hujuri, dan penyebutan hajar dalam Al-Qur'an, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan penyebutan kalimat hajar dalam teks Al-Qur'an itu, warada 'alal ghalib, itu muncul karena sebagai 'alal ghalib, sebagai kebiasaan. Jadi biasanya anak-anak tuh ikut ibunya. Karena ikut ibunya ketika dia nikah, maka anak-anak ini berada di bawah kuasa si surya, di bawah arahan si surya, di dalam rumahnya si surya. Karena biasanya anak-anak ini ikut ibunya, kan begitu. Maka ketika anak-anak sudah punya rumah sendiri, sudah menyendiri, tidak gabung sama ibunya, itu juga tetap jadi mahram. Yang penting ibunya digauli oleh suaminya. Jadi yang penyebutan hujurikum itu bukan syarat, tapi alal ghalib. Gitu. Alal ghalib. Fa in qulta, kalau engkau mengatakan lima hurrimat ummu zaujati, kenapa diharamkan ibunya istri, mertua, bimujarradil akdi, hanya gara-gara akad doang. Kenapa diharamkan cuma gara-gara akad? Bikhilafil binti, tapi kalau anak istri, bawaan istri, itu tidak jadi mahram cuma gara-gara akad, tapi harus dukhul dulu. Fa innaha la tahrum illa bidukhuli ala ummiha. Itu rabibah itu tidak jadi haram kecuali ibunya digauli dulu. Kenapa beda? Jadi kenapa mertua akad langsung jadi mahram, sedangkan anak tiri itu untuk jadi mahram ibunya harus digauli dulu? Kenapa dibedakan? Fal jawabu, maka jawabannya, anna zauja yubtara fil adati. Anna zauja, bahwasanya seorang suami yubtara fil adati, bimu'amalati ummi zaujati akibal akdi. Anna zauji, bahwa suami yubtala itu diuji atau mendapat banyak problem. Bukan problem, yubtala itu ya mendapat banyak masalah, dalam arti punya banyak urusan. Bahwasanya suami yubtala itu diuji, punya banyak urusan, fil adati, secara kebiasaan hampir semua budaya, bimu'amalati, untuk bermu'amalah, bergaul, berhubungan, ummu zaujati dengan ibu mertua. Jadi ketika seorang itu menikah, maka biasanya suami itu punya banyak urusan dengan ibu mertuanya, dan itu diuji, entah hidupnya bareng dia, entah memang urusan istrinya masih diurusin sama ibu mertua. Jadi suami diuji itu, mendapat banyak urusan untuk bermuamalah dengan ibu mertua. Akibal akdi, setelah akan. Li'annaha turatibu amro bintiha. Karena ibu mertualah yang mengurusi seluruh urusan anak perempuannya. Kan ya? Ya itu hikmah sebenarnya. Fahurrimat bimujarradil akdi, maka diharamkan hanya gara-gara akad. Karena setelah akad, itu kan si ibu nggak tahu apakah dia bergaul apa nggak bergaul. Jangan-jangan pas akad dia lagi haid kan nggak belum ada pergaulan. Ibunya tetap ngurusin anak, namanya anak perempuan kan gitu. Jadi suami itu mendapat ujian dari Allah untuk terus bermuamalat punya urusan. Maka kalau tidak diharamkan, jadi repot urusannya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena bukan mahram, nggak boleh terbuka rambutnya, kan begitu. Maka diharamkan hanya gara-gara akad saja. Liyatamakkana minal khalwati biha lidzalika, agar si suami minal khalwati biha bisa mungkin untuk menunaikan urusan rumah tangganya dengan mungkin berduaan saja dengan ibu mertuanya. Lidzalika bikhilafil binti, beda dengan anak. Kalau anak tidak diurusin sama ibunya, kalau dengan biasanya anak ngurusin apa namanya anak. Jadi istilahnya ketika orang menikahi janda itu anak-anaknya kan enggak mesti ikut. Dia tidak punya urusan kepada anak-anaknya. La yubtada zawju bi muamalati rabibatihi. Si suami tidak dapat urusan, tidak diuji oleh Allah dengan punya banyak urusan kepada rabibahnya, enggak ada begitu. Maka karena itu tidak ada kemahromannya, perlu ada penguat. Apa yang menguatkan kemahromannya? Ibunya digauli. Sedangkan untuk mertua, begitu, itu harus dengan akad. Tapi itu intinya hikmah. Itu hikmah, bukan sebab. Sebabnya ta'abbudi. Allah yang mengatakan demikian. Sebagaimana Allah juga membolehkan laki-laki menikah dengan perempuan non-muslim dari ahli kitab, itu ta'abbudi sifatnya. Apa yang dijelaskan ini bagian daripada hikmah, dan hikmah itu bisa terjadi pada seseorang tapi juga mungkin tidak applicable terhadap orang lain. Jadi intinya bahwa ini ta'abbudi gitu. Wa alam ketahuilah annahu la yahrumu 'ala rajuli bin tazawujil ummi wa la ummihi. Cakep nih. Ketahuilah wahai para talibul ilmi annahu la yahrum, bahwasanya tidak menjadi mahram ala rajuli kepada seorang laki-laki bintu zaujil ummi, anak perempuan dari suaminya ibu. Wala ummihi, dan ibunya juga tidak. Begini contohnya. Wala yahrumu ala rajuli bintu zaujil ummi wala ummihi. Bintu zaujil ummi wala ummihi. Surya. Ini masih Surya. Ini ya. Bintu zauji al-um. Surya punya ibu namanya Malika. Surya adalah anak daripada Malika dan Malik. Tapi Malik sudah meninggal beberapa tahun lalu. Begitu. Lalu Malikah menikah. Ibunya Surya nih. Menikah dengan laki-laki bernama siapa? Namanya Sultan. Sama-sama Malik. Sama-sama Malik namanya Sultan. Sultan ini sebelum menikah dengan Malikah, sudah menikah lebih dulu dengan perempuan bernama Sultanah. Lalu dia punya anak namanya Suraya. Jadi Sultan ini kan suaminya ibu. Jadi Surya itu dengan Suraya bukan mahram. Wa'alam ketahuilah anna bintu zaujil ummi au ummuha, dan sultanah juga ibunya itu tidak mahram. Gitu. Ketahuilah wahai Surya bahwa anak dari suami ibumu. Jadi Sultan punya anak Suraya, menikah dengan Malika. Malika punya anak Surya. Ini Surya nih, apa sih bahasa Indonesia? Saya juga kurang paham nih bahasa Indonesianya. Tapi kan mereka sama-sama anak tiri. Surya anak tirinya Sultan, Suraya anak tirinya Malika. Surya sama Suraya bukan mahram. Jadi ketika dia mau menikah ya sah-sah saja, karena dia bukan mahram. Annahu la yahrum 'ala ar-rajuli bintu zawjil ummi wa la ummihi, dan sultanah juga. Sultanah bukan mahram, begitu. Walau ummu zaujatil abi wala bintuha. Dan juga tidak jadi mahram ummu zaujatil abi, ibu dari istrinya ayah. Istrinya ayah. Kemudian ini kasusnya Malik enggak meninggal lah ya. Malik hidup, masih ada. Hidup. Nah, Malik menikah lagi nih. Ini bapaknya Surya namanya Malik. Malik menikah lagi dengan perempuan namanya Laila. Nah, Surya ke Laila mahram karena dia adalah istri ayahnya. Tapi Laila punya nenek, punya ibu namanya Suryani. Nah, ini Suryani ke Surya bukan mahram. Wala mana tadi? Walau ummu zaujatil abi, ibunya istri ayah, ibunya istri ayah itu bukan mahram. Wala bintuha, dan juga anaknya juga bukan mahram. Laila udah punya anak. Namanya Juriyah ke Surya sama-sama anak tiri, bukan mahram. Wala ummu zaujatil ibni wala bintuha, dan juga tidak jadi mahram zaujatul ummu zaujatil binti, ummu zaujatil ibni, ibu daripada istrinya anak. Malik ini bapaknya Surya. Surya menikah dengan perempuan namanya siapa? Namanya Maria. Kan Maria punya ibu. Ibunya Maria namanya Rina. Nah, Rina sama Malik ini sama-sama besan. Besan itu enggak jadi mahram. Jadi Malik sama Rina bukan mahram. Gitu. Begitu ya. Jadi besan itu bukan mahram. Wala bintiha, dan juga anaknya. Ini Maria punya adik namanya Mirna. Ipar itu tidak jadi mahram. Wala zaujatur rabibi wala zaujatur rabmah, dan juga tidak jadi mahram siapa zaujatur rabib. Zaujatu istrinya Rabib. Ini kasus Rabib nih begini nih. Wala zaujatu Rabib, kan tadi Malik menikah dengan tadi siapa sih namanya Mirna punya anak laki Doni. Sayang jangan dulu, ntar dulu tanggung nih. Doni ini kan Rabib anak dari anak tiri dari istri yang dibawa, istri bawa anak. Doni menikah nih sama perempuan namanya siapa? Namanya Dina. Dina ini istri daripada Rabib. Ini namanya Rabib nih. Rabib, Doni Rabib. Dina ke Malik bukan mahram. Enggak ada hubungannya. Jadi kalau Malik kemudian menceraikan atau enggak cerai, langsung dinikahi sekarang. itu enggak mahram. Wala zaujatur rab, dan juga tidak istrinya, apa namanya, istrinya rob. Ini nih, ini Doni namanya Robib, Malik namanya Robun. Doni ibunya kan Mirna nih, ibu kandung. Lalu Mirna menikah dengan Malik gitu. Ternyata Malik nikah lagi sama perempuan namanya namanya Michelle. Ini Michelle ke Doni bukan mahram. Tapi kan istrinya ayah. Enggak, dia bukan. Malik bukan ayahnya Doni. Ayahnya Doni orang lain. Ini Malik nih suaminya ibunya. Suami bukan ayahnya gitu. Maka Malik enggak ada hubungannya sebenarnya kepada Doni. Ya hubungannya sama-sama laki gitu. Maka ketika Malik menikah dengan Michelle, ini kan istrinya ayah jatuhnya, karena orang nyebutnya ayah, tapi sejatinya dia bukan ayah, dia adalah suaminya istri, suaminya ibu, kan begitu. Itu ini detail-detail yang bagus sekali untuk dipahami begitu. Wallahu alam. Asali satu, yang ketiga, zaujatul abi, yaitu istrinya ayah. Ayah dengan istri, ayah dengan suaminya ibu tuh beda tuh. Jadi Malik ini bukan bapaknya Doni, bukan. Doni punya bapak lain lagi. Ini Malik nih ayah tiri gitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Sudah jam 6. Anak-anak kalau jam 6 udah repot karena mau berangkat sekolah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para masyayikh, para buya, memang jika menemukan ada kekurangan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.